Sucikan kami di sembah di atas segala tata, kau mulia Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, kau jadikan ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib, kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janji rancangan limpah kebaikan, kuasamu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan di dalam hidupku. Kau jadikan semua indah, kau jadikan kuasamu nyata di dalam hidupku.